Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para member, ikhwan dan akhwat dimanapun antum berada, rahimakumullahu jami'an. Di siang hari yang berbahagia ini, anda akan terbitkan pelajaran lanjutan dari kitab atau buku Al-Marhalah. Setelah kita selesai mengenal tanda-tanda panjang atau tanda mat di dalam Al-Quranul Karim, apa yang menyebabkan panjangnya fathah, apa yang menyebabkan panjangnya kasroh dan dhammah, setelah kita pelajari, sekedar mengingatkan saja lagi bahwasanya fathah akan boleh dipanjangkan suara bacaan hurufnya ketika setelah fathah terdapat alif, sebagaimana yang telah kita tunjukkan ciri-cirinya, yaitu alif yang tidak ada satupun di atas atau di bawahnya, bentuk yang pertama. Kemudian ada juga bentuk alif yang kecil setelah fathah, maka itu tanda panjang untuk fathah. Ada juga nantinya setelah fathah ada ya tanpa titik, maka itu tanda panjang untuk fathah. Begitu juga untuk kasroh akan boleh dipanjangkan jika setelah kasroh ada ya sukun yang hilang tanda sukunnya. Setelah kasroh terdapat ya, ada titiknya namun harokatnya tidak ada dalam Al-Quran Timur Tengah, maka itu adalah tanda panjang untuk kasroh. Dan jika setelah kasroh terdapat ya tanpa titik, tanpa harokat, namun bentuk huruf ya ada, maka itu sebagai tanda panjang untuk kasroh juga. Dan bentuk lain ada ya kecil, bentuk siku setelah kasroh yang pada umumnya adalah ha bulat, setelahnya ada ya siku, tanda siku, itu adalah ya bukan tanda siku, seperti tanda siku setelah kasroh, maka itu tanda panjang untuk kasroh. Hanya saja itu dibaca panjang ketika lanjut saja, namun ketika berhenti pada ha tersebut menjadi sukun. Untuk penjelasan tajwidnya akan dibahas di kelas tajwid insyaallah taala. Kemudian dhammah akan boleh dipanjangkan huruf yang berharokat dhammah jika terdapat setelahnya waw tanpa harokat, atau juga terdapat nanti waw kecil setelah ha, pada umumnya ha bulat ada waw kecil, maka itu bukan koma dalam Al-Quran Timur Tengah. Waw kecil maka itu akan dibaca panjang. Hanya saja itu akan dibaca panjang jika dibaca lanjut atau wasal, namun ketika berhenti maka dibaca sukun. Untuk penjelasan tajwidnya seperti yang telah disampaikan tadi akan dijelaskan di kelas tahsin atau tajwidnya. Itu secara umum tanda panjang. Maka ketika antum membaca ayat-ayat latihan nanti, perhatikan itu. Kalau setelah fathah tidak ada alif, maka tidak boleh dipanjangkan. Dipercepat saja suaranya untuk membaca huruf yang berikutnya. Gitu ya untuk kasroh, bagaimana tanda-tanda disebutkan tadi. Kalau tidak ada tandanya, maka tidak boleh dipanjangkan kasroh. Langsung dengan cepat membaca huruf setelahnya. Gitu ya untuk dhammah. Oleh karena itu, untuk latihan pemula, jangan terlalu cepat-cepat membacanya, berhati-hati saja. Tidak masalah untuk lambat baca dahulunya, atau bahkan mungkin tanpa irama. Kemudian diusahakan, jangan dalam, karena dalam bacaan nantinya, bacaan latihan ada ayat yang cukup panjang, lebih dari 4 kata atau 5 kata, maka diusahakan jangan terputus-putus mengambil nafas selagi membaca ayat tersebut. sehingga ternilai baca Al-Quran juga yang antum baca. Karena memang latihan kita adalah langsung mengambil dari ayat-ayat Al-Quran, walaupun kami sediakan di lembaran gambar buku ini. Baik, kita ambil latihan yang pertama terlebih dulu. Lihat halaman 26 atau gambar yang kami kirimkan. Latihan menerapkan mat karena alif, ya sukun, waw sukun, itu salah ketik, waw sukun dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kita ambil latihan pertama surah Al-Adiyat 7-10. Saya akan rincikan keterangannya supaya antum lebih jelas dalam memperhatikannya. Kita lihat ayat pertama. Ayat pertama di latihan ini surah Al-Adiyat ayat 7. Wa berharokat fathah. Namun dan setelahnya ada alif. Namun di bawah alif ada hamzah. Maka alif ini tidak menjadi tanda panjang untuk wa yang fathah, karena di bawah alif ada hamzah. Berarti huruf tersebut adalah huruf hamzah, bukan huruf alif. Jadi hamzah yang berharokat kasrah. Berarti wa-nya pendek. Maka bacanya wa-i. Jangan wa-i. Wa-i, maka itu salah. Berarti itu sudah terpanjangkan wa-nya. Wa-i. Wa-i. Kemudian setelah hamzah kasrah terdapat nun berharokat fathah. Dan di atas nun ada tasdid. Sebagaimana yang telah kita pelajari di bagian tahap kedua dalam buku ini, itu ketika berjumpa nun bertasdid maka ditahan lama, maka tahan lama bacanya. Inna, ini bacanya wa inna. Ketiga-tiga huruf tersebut masih pendek, belum ada yang panjangkan. Huruf yang berikutnya ha, iya ha berokat, ha yang berokat dhammah. Dan lihat setelah ha dhammah tersebut ada waw kecil. Nah ini yang saya sebutkan tadi, ketika kita lanjutkan bacanya hunya menjadi panjang. Waw kecil setelah ha dhammah bacanya wa innahu, wa innahu, berarti panjang hunya. Kemudian setelah itu ada huruf ain berharokat fathah, dan setelahnya tidak ada alif, maka ain dibaca pendek. Setelah ain ada lam berharokat fathah, dan lihat setelahnya ada alif kecil. Nah ini sebagai tanda panjang, di setiap fathah ada alif kecil seperti ini, maka dia akan panjang, baik ketika berhenti ataupun lanjut, akan dibaca panjang dia. Ala, dibacanya wa innahu ala. Kemudian huruf setelahnya huruf dhal berharokat fathah, dan lihat setelahnya ada alif kecil sebagaimana la tadi, juga dibaca panjang dha-nya. Setelah alif kecil ada lam kasroh. Setelah lam kasroh tidak ada ya sukun, maka lam pendek. Setelah lam kasroh ada kaf, kaf fathah. Dan setelah kaf fathah tidak ada huruf alif, berarti kafnya pendek. Baik, kita baca lagi dari awal. Wa innahu ala dhalika, wa innahu ala dhalika, ketikanya pendek. Kita lanjutkan huruf setelahnya huruf lam berharokat fathah. dia setelahnya tidak ada alif, maka la tidak boleh panjang suaranya. Kemudian shin harokat fathah, setelah shin harokat fathah tidak ada alif, berarti tidak boleh panjang shin fathahnya. Setelahnya ada huruf ha kasroh. Nah, lihat setelahnya ada huruf titik dua, itu huruf iya tanpa harokat. Maka iya itu sebagai tanda panjang untuk hi, maka hi nya dipanjangkan. Nasahi. Kemudian ada dal dommatain, dommatanwin. Karena kita berhenti disukunkan, sebagaimana yang telah kita pelajari, setiap membaca dal sukun di tahap kedua dalam kitab al-marhalah, maka dipantulkan bacaannya. Baik, kita baca dari awal ayat. Ya, ingat seperti yang peringatkan tadi, jangan sampai terputus nafasnya dalam membaca satu ayat ini. Wa innahu ala dhalika la shahid. Wa innahu ala dhalika la shahid. Silakan untuk berlatih untuk ayat ketujuh seperti yang tadi, teliti seperti per huruf tadi. Anda lanjutkan lagi keterangan untuk ayat ke-8 sama dengan ayat ke-7. Di sana ada waw, wa innahu, sama persis. Setelah hu ada waw kecil, maka dipanjangkan hu-nya. Sedangkan wa dengan i dan nun tidak dipanjangkan, hanya saja nun ditahan lama sebelum baca harokat fathahnya. Huruf setelah waw kecil ada lam kasroh. Di atas ha itu ada lam kasroh, bukan alif, karena alif tidak akan mungkin terdapat di awal kata, dan ini adalah awal kata. Maka kalau ada tegak lurus di awal kata, berarti itu adalah lam, bukan alif. Dan di bawah, dan lam berharokat kasroh. Harokatnya mana? Di bawah ha itu harokatnya, seperti li. Setelah li tidak ada ya sukun, maka li tidak boleh panjang. Kemudian setelah li kasroh ada ha dhommah, dan setelah ha dhommah tidak ada waw sukun, berarti ha dhommahnya pendek, tidak boleh panjang. Kemudian setelah hu dhommah ada ba kasroh, dan di atasnya ada tasydid. Sebagaimana keterangan kita dalam pelajaran tahap kedua dalam buku ini, masalah tasydid ditahan. Dari hu langsung nempel ke ba tanpa dipanjangkan suaranya. Bacanya li hub bi. Ya, karena bi setelahnya tidak ada ya kasroh. Kita baca dari awal ayat kedua atau ayat ke-8 di latihan ini. Wa innahu lihubbi, wa innahu lihubbi. Taib, huruf yang berikutnya, huruf berikutnya adalah ada alif dan ada kepala sod, seperti kepala sod di atasnya. Itu sudah kita pelajari. Dan setelahnya ada lam sukun, yang sudah kita pelajari pada tahap ketiga, bahwasanya itu adalah alif lam, dan di sini adalah alif lam qomariyah. Apa buktinya, tandanya? Yaitu terdapatnya alif yang seperti kepala sod di atasnya, kemudian terdapat lam yang ada tanda sukun di atasnya. Maka itu adalah alif lam qomariyah, dan dibaca jelas lamnya. Kemudian hati-hati pengucapan lam, tidak boleh mantul seperti mana yang kita latih di tahap bagian sukun. Al-wad dalam latihan kata-kata dalam buku ini, maka dibaca di sini lamnya tidak boleh mantul. Setelah lam sukun ada kho, kho fathah. Setelah kho fathah ada ya, ada tanda sukunnya. Dan ingat, ya sukun di sini bukan tanda panjang, karena sebelum ya sukun bukan kasroh. Seperti khoi, baca tidak boleh panjang. Setelah ya sukun ada ro kasroh. Baik, kita baca dari awal lagi ayat ke-8 ini. Wa innahu lihubbil khairi la, wa innahu lihubbil khairi. Sekali lagi, wa innahu lihubbil khairi. Seperti lamnya tidak boleh mantul, hati-hati. Huruf setelahnya huruf lam fathah yang tidak ada tanda alif, seperti pendek lanya, kemudian shin fathah, tidak ada juga alif, maka pendek shinnya. Kemudian setelahnya huruf dal kasroh, setelahnya ada ya tanpa harokat. Ingat, itu adalah tanda panjang untuk dal kasroh. Kemudian dal di ujungnya disukunkan karena kita berhenti. Kita baca lagi dari awal ayat ke-8. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Baik. Ya, silakan antum berlatih lagi sebelum pindah ke ayat berikutnya dalam berlatih di rumah. Anda lanjutkan pembahasan, kita bahas bacaan ayat ke-9, ayat ketiga dalam latihan ini. Ayat pertama ada huruf pertamanya ada alif, ada hamzah di atasnya, berarti itu adalah hamzah bukan alif, hamzah dan barokat fathah. Setelahnya tidak ada, setelahnya tidak ada alif, maka hamzah pendek. Terus setelahnya fa kasroh dan juga tidak ada alif, karena setelahnya bukan alif itu yang tegak lurus. Seperti fa-nya pendek. Setelahnya yang tegak, yang bengkok itu adalah lam bukan alif. Lam setelahnya ada alif. Mana alifnya yang miring itu? Yang ini itu adalah alif. Berarti yang panjang hanya lam fathah saja. Afala, afala. Ini setelahnya huruf ya fathah dan tidak ada alif, berarti pendek. Kemudian ain sukun, maka ya langsung masuk ke ain. Ya, maka ya langsung disambung ke ain. Ya, jangan baca ya, berarti ya nya panjang nanti. Seharusnya ya, ya. Dan hati-hati jangan sampai mantul ainnya, karena ain tidak termasuk dalam 5 huruf yang sukun yang harus dipantulkan. Ya, setelah ain sukun ada lam fathah dan tidak ada alif, seperti pendek lamnya. Kemudian mim dhammah, dan lihat setelahnya tidak ada waw sukun ataupun waw kecil, berarti pendek mu-nya. Afala ya'lamu, afala ya'lamu. Kemudian huruf setelahnya hamzah kembali, ada alif di atasnya, berarti hamzah dan merokat kasrah. Dan setelahnya tidak ada ya sukun ataupun ya kecil, maka tidak boleh panjang. Setelahnya adalah dhal fathah. Dan lihat setelahnya ada alif yang tidak ada sesuatu pun di atas atau di bawah. Berarti alif itu sebagai tanda panjang untuk dal fathah. Setelahnya ada ba dhammah, tidak ada waw sukun setelahnya. Kemudian ain sukun. Berarti langsung disambung bu ke ain. Bu'. Jangan baca bu', berarti panjang bunyinya nanti. Langsung disambung. Bu'. Bu'. Tidak boleh membuka mulut secara besar kali. Bu'. Kemudian setelah ain sukun ada tha kasrah yang tidak ada ya setelahnya, berarti pendek. Setelahnya ada ro fathah yang tidak ada alif setelahnya, berarti pendek. Kita baca lagi dari awal ayat 9. Afala ya'lamu idza bu'thira. Baik, terus setelahnya huruf mim fathah. Dan setelahnya ada alif tegak. Dan tidak ada sesuatu pun di atas atau di bawah alif. Berarti ma-nya panjang karena ada alif seperti itu. Kemudian fi. Fa kasroh. Fi. Setelahnya ya tanpa titik. Ya seharusnya ini panjang. Namun setelahnya ada alif yang ada seperti kepala sod di atasnya, maka fi pendek. Masalah kaidah tajwidnya akan kita bahas di kelas tajwid nanti insyaallah taala. Berarti fi di sini tidak boleh panjang. Pendek dibaca. Kemudian setelahnya ada lam sukun. Ingat lam sukun tidak boleh mantul bacanya. Dan setelahnya ada qaf dhammah. Dan tidak ada waw sukun atau waw kecil setelahnya, berarti qafnya pendek. Setelahnya ada ba dhammah dan ada waw tanpa harokat, berarti bunya dibaca panjang. Kemudian ada ro kasrah di ujung ayat dan kita sukunkan karena kita berhenti. Baik, dibaca lagi. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Ayat setelahnya waw fathah, tidak ada alif, berarti wawnya pendek. Ha dhammah, setelahnya tidak ada waw sukun, berarti pendek. Sad kasrah yang ada tanda tasydid di atasnya. Berarti hu langsung disambung ke sad yang bertasydid. Wa husi. Wa husi. Ingat sad ini jangan sampai salah baca nanti, seperti baca shin nanti itu salah. Usahakan saja baca sad seperti sin. Si yang ditebalkan. Wa husi. Jangan baca seperti wahushi, itu baca shin, itu salah. Baca seperti sin yang ditebalkan, bukan shin yang ditebalkan. Setelah sod kasroh ada lam fathah yang tidak ada alif setelahnya, berarti lamnya pendek. Berarti empat huruf ini belum ada yang panjang. Wahusila. Setelahnya ada ma fathah, ada alif setelahnya, berarti ma-nya pendek. Fi yang seharusnya panjang di sini, seperti halnya ayat ke-9 dan ada alif seperti ada kepala sod di atasnya itu, dan setelahnya ada lam tanpa harokat, dan setelahnya ada huruf yang bertasydid, berarti ini adalah alif lam syamsiyah. Maka fi langsung disambung ke huruf yang bertasydid itu langsung. Fis nah, ditahan dulu tasydidnya, menahan tasydid, ingat menahan huruf bertasydid sama semuanya kecuali nun dan mim yang bertasydid. Fissu. Fissu. Setelah sod dhammah ada dal dhammah, ada waw tanpa harokat setelahnya, berarti dunya panjang. Setelahnya ada ro kasroh dan di sini kita sukunkan karena kita berhenti. Baik, kita baca lagi di awal ayat 10. Wa husila ma fis sudur. Baik, itu rincian penjelasan masalah mat dan sedikit masalah pengucapan huruf di latihan surah Al-Hadid ayat 7 sampai 10 ini. Ya cukup surat ini saja kita pelajari terlebih dulu. Anda talqinkan kembali dari awal ayat, awal latihan sampai akhir. Kalau bisa ditiru sebagaimana intonasi Anda membaca. Jangan terlalu cepat dan jangan menyibukkan dengan irama terlebih dulu. Bacaan standar saja dibaca. Penting bacaan panjang dan pendek bisa terpraktekkan. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innahu 'ala dzalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Wa husila ma fis sudur. Baik, itu surat latihan ayat, surat latihan pada surah Al-Adiyat, yaitu ayat latihan pada surah Al-Adiyat ayat 7 sampai ayat 10. Mudah-mudahan dapat menjadikan panduan untuk semuanya. Jangan sibukkan dulu untuk membaca surat-surat setelahnya, sibukkan untuk melatih pada surat Al-Hadid ini saja terlebih dulu, ayat 7 sampai 10. Kemudian untuk mendapatkan keberhasilan untuk membacanya ini. Dan sekali lagi saya tekankan untuk kaum muslimin wal muslimat secara umum, ini adalah kelas dasar pemula. Oleh karena itu tidak dibahas masalah teori-teori tajwidnya. Karena al-marhalah diperuntukkan memang untuk kelas dasar atau kelas pemula. Ya, setelah itu berlatih sebanyak 10 kali atau beberapa kali sampai lancar seperti apa yang Anda diktekan ataupun Anda talkinkan, setelah itu baru Anda kirimkan ke nomor WA yang biasanya. Namun sallallahu salam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.